curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya, ana cerita maning yo, Kang. Desina ngaring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Lah, kenyo enggak apa cerita. Wong wadon jenengane Nini Ceneng. Lah, Nini Ceneng kuwi hobine jalan-jalan. Satu hari ke Nini Ceneng ceritane nembe bae ndeleng konsere Nita Talia nang Batalion. Barang wis kalingane baline kepengen, Kang. Jam 00:30 kuwi mbok ora jan kepengen pisan sih wong wadon Nini-nini marani Nita Talia, maka jam 7 bali jam 00:30. Weh, jan apa ora jan. Rok pokoknya lah, gaul pokoknya ya. Nah ini ya, dilelai lagi pasar Bali udan, gede banget. Anak gluduk, anak udan, anak angin, dati sejik. Sing menyebabkan lampu-lampu nang pinggir jalan gue pada mati. Marah mati kabeh, petong sepanjang jalan. Kayak ngapa tiri ini yo. Lami te mbah ji. Gane-gane sing jenane udan jan. Sapat nyong nembet keluar, gudul semenet tuane. Eh si ana, bae udan ora mandek-mandek. Ora denger kanan-kanane apa ya? Kayak gimana nih jan, jan lembar bade gane. Bengi-bengi, udan deh banget. Duduknya sewaktu-waktu. Eh, malah ketambahan lampu gili nih datang pada mati kiye. Jan, jan. Lah, orang perlu dalan kelakon nyong gelah jan. Bingung nyong baline gelah. Liwat di ya, baline ya. Lah bisa salam laku baik lah. Mudah-mudahan kau nandalan mobilnya orang mogok. Aduh, mogok ya berat maning nyong. Tapi duh, kaya mobilnya kaki Samiran. Kaki Samiran terus deleng Nita Talia. Tinggal nang Arab nang bojone malah deleng Nita Talia dewekan. Jan kaya wong ora patut banget kaya lah jan. Tapi ya ana untungnya ge. Nyok kayaan-kayaannya nyong men kau ora kesasar baline nyong untut nang kaki Samiran baik. Men, pokoknya mobilnya nyong kudu terus nang burine mobilnya kaki Samiran. Men kono ora kesasar. Padahal pada dene sedala niki. Gua paling-paling petale nang pertelon nyong ngalor sedingan wis kudu ngumah. Terima kasih ya kaki Samiran. Ya temenan ge Kang yo. Sing jenane Nini Ceneng sidane kuwi janane beruntung pisan. Giline petang banget, ora weruh dalan, udan-udan, tapi jigijik weruh ana mobile kaki Samiran. Sidane kuwi kaki Samiran dientutna bae nang burine, entutna bae liwat Esparman, entutna Esparman. Nang Blumun belok kiri, melu belok kiri. Kutul pertelon laban belok kanan, melu belok kanan terus bae. Dah kalingane apa Kang yuk? Kuwe mobil kaki Samiran ngerem mendadak. Padahal loro-loro nek ya mobil Nini Ceneng karo Samiran pada dene kecepatan tinggi, otomatis langsung mobil Nini Ceneng nabrak mobil kaki Samiran. Mudun apa rokwe? Mudun apa rokwe, Zal? Ngapa kok? Rika, jani kue bisa nyupiri mobil apa rokwe jani ya? Kok guna-guna nang burana mobil perak banget, kok malah ngeri mendadak? Kira-kira ini orang bisa nyupiri mobil, melaku bae melaku. Sembarangan, numpak mobil kayak nang dalan ini dewek. Kok ngerti-ngerti dintut, nah kok malah ngeri mendadak? Miki-mikinya Rika kue baru setan apa baru wadonan? Bisa-bisanya ngeri mendadak kayak kue. Dan melek seneng jajal lari nyupiri mobil lah. Wah, anggur dalam Nita Talia ta ya. Kulit mendelik. Matanya kayak dicagak terus nyubat. Barang nyupiri mobil malah sekarpet dewek kayak gue. Tiro nih ke, mobilnya mana cacel. Rika Nini Ceneng bok. Rika Nini Ceneng bok. Wong wadon ngomong orang diatur. Padahal sopan sini ngomong karo wong lanang. Dari kak, ngerti-ngerti mobilnya lagi dintut nah, teman-teman malah ngeri mendadak. Ke, pempernya nyong pada cacel. sing ora waras kuwi sapa jane ya? Sing ora melek kuwi sapa? Nyung apa Rika? Sing ora ati dalan kuwi sapa? Rika kuwi ya, orang rumangsani wis nabrak malah montong-montong. Rika melek apa ora? Kesiki lagi nang ndi Rika? Rika ndeleng apa ora? Kesiki Rika lagi nang ndi jajal? Lah, lokasi wis ora penting. Sing penting ge Rika kudu ngliron mobil nyong. Ngliron mobil Rika kepriwe? Kowe siki ke lagi nang garasi umay nyong. Dah kowe nang apa dadak melu-melu menggok maring garasi umay nyong, ha? Kita di garasi umay Rika ya. Cek nun saya bunyong si kurang tidak lagi. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.